cucu dari Abang Arafik, Nela Karisma. Oh Bale, ayo tetap guyu orang usah ngeluh. Kawean kuwi akeh coba senadyan kahanan kudu iso kabeh sawang sinawang bondo karo donya sing penting seduluran kudu tetep dijogo yo wah dening ati wae karo ngombe kopi lungokke Bob Marley. Hey, hey, hey.